Kalau yang pertama bikin-bikin yang enggak ada apa ya jadinya. Kalau yang kedua apa? Kalau yang kedua mereka menyebutnya atau mengingkari sudah ada keistimewaannya Nabi SAW 1, 2, 3 tapi mereka tidak percaya. Ini golongan yang berapa? Secara garis besar ada berapa golongan? Dua. Yang pertama yang apa? Yang meyakini keistimewaan-keistimewaan tanpa apa? Dalil yang kuat. Yang kedua? Yang mengingkari keistimewaan yang sudah tidak jelas ada apa ya? Mari kita memberikan contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Orang-orang yang menyimpang dalam meyakini keistimewaan Rasulullah SAW secara garis besar mereka bisa dan bagian jadi berapa? Menjadi dua. Yang pertama, mereka yang menetapkan berbagai keistimewaan untuk Nabi SAW tanpa dalil yang apa? Kuat. Contohnya, berbagai keyakinan kaum muslimin. Berbagai keyakinan sebagian dari kaum muslimin, tidak semuanya. Apa keyakinan mereka tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya akan menyebutkan 5. Dan bukan cuma 5 saja. Ini sekedar apa? Dan 5 keyakinan ini satu sama lainnya saling berkaitan. Keyakinan pertama merupakan pendahuluan untuk masuk ke keyakinan keberapa? Kedua. Keyakinan kedua akan melahirkan keyakinan ketiga sampai kelima. Ini hebatnya mereka. Jadi satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, tiga melahirkan empat sampai berapa? Lima. Ini cuma satu saja, masih banyak yang lain. Apa keyakinan mereka? Pertama, mereka meyakini bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan dari apa? Cahaya Allah. Bukan sebarang cahaya. Dari cahaya siapa? Allah. Terus apa lagi Ustaz? Kelanjutannya, mereka meyakini pula bahwasanya alam semesta ini seluruhnya diciptakan dari cahayanya siapa? Rasulullah SAW. Ini yang biasa diistilahkan dengan keyakinan Nur Muhammad. Oh, iya. Muhammad Nur atau nama yang namanya Muhammad jadi kalau datangnya ada apa? Jadi segala sesuatunya berasal dari apa? Cahaya. Nabi kita Muhammad SAW menurut mereka keistimewaan Nabi SAW salah satunya beliau diciptakan dari cahaya siapa tadi? Setelah tercipta Nabi SAW dari cahaya Allah, kemudian Nabi SAW membagikan cahayanya untuk menciptakan apa? Seluruh alam semesta. Ini termasuk alam semesta kan? Insyaallah tadi kita terbuat dari apa? Cahaya Allah itu kan luar biasa kita ini. Ini yang pertama. Keyakinan ini, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, adalah merupakan suatu ideologi yang tidak berargumen kuat. Tidak berargumen kuat. Landasan mereka adalah sebuah hadis. Sebuah apa? Cuma sayangnya hadis ini apa? Palsu. Hadis apa? Siapa saja yang mengatakan palsu? Yang mengatakan palsu bukan saya. Yang mengatakan palsu pakar hadis mereka sendiri. Jadi ada di antara mereka yang ahli hadis, yang pakar hadis, punya keahlian dalam membedakan hadis. Dia sendiri yang mengatakan bahwasanya hadis tersebut palsu. Siapa yang mengatakan seperti itu? Ahli hadis kaum sufi yang bernama Abdullah Ibn Siddiq Al-Mari. Kata beliau, ketika beliau menceritakan tentang hadis Nur Muhammad tadi, kata beliau hadis tersebut dhahirul wad', hadis tersebut jelas palsu, wadihun nakar, kemungkarannya begitu jelas. Fihi nafasul sufi, hadis ini beraroma ajaran sufi. Jadi hadis ini ada apanya? Kecium dan semuanya mesti hadis pimpinannya orang apa? Itu yang menceritakan orang sufi sendiri, bukan dari saya. Dia dalam hal ini cukup objektif ya. Jadi mengatakan hadis palsu, ya hadis apa? Palsu. Belum lagi keyakinan itu ternyata berbuntut keyakinan-keyakinan lainnya yang batil. Yaitu kalau misalnya kita meyakini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diciptakan dari cahaya, berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Kenapa bukan manusia? Karena manusia diciptakan dari anak. Padahal dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110 dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengumumkan bahwasanya beliau adalah apa? Manusia. Qul innama ana basyarun mithlukum. Kata Allah memerintahkan kepada Nabi yang katakanlah kepada Muhammad, sesungguhnya aku adalah bashar. Apa artinya bashar? Manusia. Mithlukum seperti kalian. Dan dalam ayat lain Allah menceritakan yang namanya manusia itu diciptakan dari apa? Rencana. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 20 dan surat Fatir ayat 11. Dalam surat Rum ayat berapa tadi? 20 sama surat Fatir ayat 11. Jadi Rasulullah SAW manusia, manusia diciptakan dari apa? Nah, kalau mereka meyakini manusia diciptakan dari cahaya berarti bertabrakan dengan dalil tersebut, dalil dari Al-Quran. Masa hadis palsu mau kita berikan mana pak? Al-Quran. Ini konsekuensi. Belum lagi ada konsekuensi yang lainnya, keyakinan tersebut akan menyeret kepada paham wahdatul wujud. Ada yang tahu wahdatul wujud? Wahdatul wujud itu sarung jowo manunggaling kaulon lan gusti. Apa artinya? Sudah pakai bahasa Jawa, sudah paham juga bahasa. Apa artinya? Artinya bersatu dengan Allah. Kok bisa, Ustaz? Bisa. Kenapa? Karena Karena saya dikatakan Muhammad SAW diciptakan dari cahaya siapa? Berarti kan Rasulullah SAW bagian dari datanya siapa? Karena cahaya bagian dari Allah dibagikan sebagian untuk siapa? Nabi. Setelah nasib karena bisa mengatakan tidak cukup sampai di situ. Nabi Muhammad juga apa? Juga membagikan cahaya yang dari siapa? Dari Allah dibagi-bagikan kepada seluruh makhluk. Berarti sebenarnya kita bagian dari siapa? Dan nyawa. Nah ini yang dikatakan manunggaling kamulah gusti. Dan ini paham yang sangat mengerikan. Sampai-sampai di tanah air kita yang menyebarkan paham ini jadi hukuman mati. Sampai-sampai. Siapa itu? Syekh Siti Jenar. Digantung sama siapa? Sama oleh semua. Karena menyebarkan pemahaman wahdatul wujud atau manunggaling kamulah gusti. Ya. Terus setelah mereka berhasil untuk meyakinkan orang-orang bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari zat Allah, maka mereka selanjutnya mengajak kepada keyakinan yang kedua. Apa keyakinan yang kedua? Keyakinan yang kedua adalah mereka meyakini bahwa setelah wafatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih bisa mendengar serta mengabulkan doa dan permohonan para manusia. Inilah yang kedua. Jadi setelah bikin persiapan mukadimah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan manusia sembarangan. Ini adalah manusia ataupun bagian dari apa? Allah. Karena dia diciptakan dari cahaya siapa? Makanya tidak seperti kita. Kalau kita manusia sudah mati, ya tidak bisa mendengar. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya keistimewaan bisa mendengar walaupun beliau sudah. Bukan hanya mendengar, tapi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengabulkan doa dan permohonannya. Inilah yang berapa? Yang kedua. Jadi inilah kita bisa memahami sampai detik ini orang-orang yang dengan telaten, dengan khusyuk mereka membaca Allah apa Allah, wirid-wirid yang isinya minta bantuan kepada siapa? Rasulullah SAW. Apa bunyinya? Bunyinya kata mereka, Assalamu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepadamu wahai Sayyidi ya Rasulullah. Ada masalah enggak? Ada masalah enggak? Ahmad Fatibah ini bersenandung membaca syair-syair pujian kepada siapa? Untuk Rasulullah. Tiba-tiba begitu sangat sayang Ahmad Al-Ibrahim membaca syair-syair tersebut, tiba-tiba maklumin ini maklumin tidak ada maklumin keluar dan nanya Rasulullah terhadap dia apa? Langsung Ahmad Darifah yang menyalami tangannya Rasulullah dan dicium oleh siapa? Terus masuk lagi itu ceritanya seperti itu. Dongeng apa? Dongeng saya hanya maling bodoh. Dongeng ini jelas dusta, jelas dusta. Kenapa Ustaz? Kenapa kita berani memastikan dongeng dusta? Satu, kejadian ini kan luar biasa kan? Luar biasa. Orang-orang yang lebih soleh dari Taliban, yang lebih takwa dari Taliban, yang lebih iman dari Taliban, pernah gak pernah mengalami kejadian itu? Ya. Siapa orang tersebut? Abbas, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. 10 sahabat yang ditambahin langsung kan? Tidak ada satu pun di antara mereka yang paham dalam kejadian itu. Berarti kan Taliban ini luar biasa kan? Luar biasa tidak benarnya.